Terima kasih kepada pencerahan yang begitu bersemangat daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti. InsyaAllah kita akan sama-sama bersemangat dengan beliau untuk mengembangkan pengajian Al-Quran dan Sunnah di negeri Perlis secara khususnya ataupun di Malaysia secara umumnya. Jadi seterusnya dari segi prospek masa depan, ya, ini untuk Prof. Madya Dr. Rozaimi. Dari segi prospek masa depan, KUIPS ini sebenarnya antara institusi pengajian yang ada international value. Dan memang salah satu daripada dasar KUIPS-nya dah, ya, untuk mengembangkan program-program pengajiannya di peringkat antarabangsa. Jadi apakah cara yang paling ideal ataupun yang sesuai yang kita boleh cuba terapkan, ya, untuk menarik minat ataupun untuk mengemban ataupun mempromosikan program pengajian Al-Quran dan Sunnah ini sehingga dapat menarik bukan sahaja masyarakat Islam dan kalau boleh masyarakat bukan Islam pun rasa terdetik sekurang-kurangnya untuk meninjau ataupun untuk menjadi pelajar KUIPS ataupun pelajar di Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah. Jadi apakah pada pandangan Sahibul Fadilah, ya, kaedah yang boleh kita terapkan ataupun yang kita boleh guna untuk tujuan promosi ini? Faliyat tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bila disebut tentang promosi ataupun daya tarikan, saya teringat lagi waktu saya mula-mula masuk menjadi staf di UPSI tahun 2008. Masa tu saya baru habis, 2006 saya habis degree dalam bidang syariah, fiqh dan usul daripada Universiti Muqtah Jordan. Masa tu memang kalau nak sambung master pun nak sambung master bahagian muamalat lah masa tu. Lepas tu masuk UPSI. Masa temuduga dia tak sebut apa pun pasal tukar bidang ni. Jadi bila dah masuk kerja, dah sign agreement untuk ambil beasiswa, baru dia beritahu, dia kata, Rozaimi, you tukar bidang. Kena tukar bidang lain, tak boleh buat bidang syariah, sebab syariah dah ramai dah. Dekat jabatan ni dah ramai dah orang syariah, dia kata. Dia tukarlah bidang lain. Saya pun jadi termenung juga lah kan. Bidang apa saya nak belajar ni? Saya pun tak tahu. Sampai satu ketika saya istigharah lah, istigharah apa bidang nak belajar ni, saya pun tak tahu. Tak ada idea. Saya tertengok video Datuk Mufti dekat YouTube. Masa tu saya kenal lah Datuk Mufti. Datuk Mufti tak kenal saya masa tu. Jadi saya pun tengok, saya kata macam best juga. Cara hurai, sebut kitab-kitab yang saya pun tak pernah baca sebab bidang syariah kan. Dan kebetulan masa tu saya tak minat pun hadis ni. Mana-mana subjek yang ada hadis yang boleh pilih untuk tak belajar, saya takkan ambil. Saya tak belajar lah masa kat Jordan tu, saya tak belajar. Jarah takdir tak belajar. Kan, saya belajar benda-benda yang wajib belajar je kalau hadis ni. Sebab dia ada satu, saya ada satu macam stigma. Hadis ni susah. Quran dan Sunnah ni macam bidang yang susah. Usuluddin ni. Jadi saya pun nekat lah, saya kata saya nak buat bidang hadis lah. Saya pun bagi tahu dekat ketua jabatan, saya kata saya nak buat bidang hadis. Dia tengok saya, dia terkejut. Bidang hadis? Adakah yakin? Saya kata, anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Jadi saya pun kata saya cubalah, saya cuba. Jadi saya buat master di UIA masa tu. Lepas tu saya nak buat PhD. Bila saya nak buat PhD, saya rasa macam di Malaysia ni ada satu kecenderungan, ya, pusat-pusat pengajian ni tengok selera belajar. Itu satu benda yang saya rasa macam agak kita kena ubah lah. Kecenderungan pelajar, contohnya kalau macam pelajar rasa susah, kita pun nak bagi kurang sikit. Tadi kita bincang dengan Tuan Rektor kan, kadang-kadang dia ada kecenderungan tu. Jadi sepatutnya pusat pengajian dia kena pastikan pelajar dia menjadi pakar dalam bidang yang dia belajar. Jadi saya pun rasa macam tu. Saya rasa macam saya bidang hadis masuk lambat kan, 24 tahun baru nak belajar hadis secara fokus. Sebelum tu tak belajar. Jadi bila saya belajar dekat UIA masa tu, saya rasa macam ada benda yang saya tak cukup lagi. Jadi bila saya tengok pusat-pusat pengajian yang ada ni, saya nampak masa tu Madinah susah nak masuk lah, sebab mesti ada degree Madinah, master Madinah. Sebab saya nak buat PhD. Saudi yang macam Riyad pun susah sikit nak dapat sebab dia lambat. Saya kena pergi cepat. Syria masa tu tengah perang. Kan? Mesir pun masa tu dengan isu Mursi baru jatuh tak boleh pergi. Jadi saya rasa Jordan paling aman sebab dia punya ibu negara pun aman. Kan? Jadi aman je Jordan tu. Jadi saya kata dekat dekan saya, saya nak pergi Jordan. Sebab apa? Bila saya tengok dia punya senarai pengajian dia, memang betul-betul mendalam dalam ilmu hadis. 12 subjek untuk PhD. Yang mana semua menjurus dalam ilmu hadis. Jadi benda ni yang sepatutnya diambil oleh bukan hanya institusi pengajian, tetapi pelajar kita pun kena ubah mentaliti. Sebab saya duduk kat universiti taklah lama, tapi pengalaman saya duduk kat universiti ni, kadang-kadang tajuk-tajuk kajian ni tidak membantu pelajar untuk membina malakah ilmiah dia, tak membina takhasus dia. Contoh nak buat master, dia kaji pemahaman hadis palsu dekat sekolah sekian-sekian-sekian. Dapat master hadis. Dia master hadis ke master sekolah? Kalau tengok kajian, dia lebih kepada master sekolah tu. Jadi sebab tu, pelajar pun kena ubah mentaliti, institusi pun kita kena sediakan satu program yang menjadikan pelajar-pelajar kita bila keluar mutamakin. Dan kita pun, pensyarah-pensyarah di universiti, kadang-kadang ada satu pemikiran yang ni saya lawan dekat UPSI. Sebelum saya balik tu, dia orang ada kecenderungan ni, lepas tu bila saya balik, saya lawan. Kadang-kadang orang yang bukan dalam bidang hadis, bukan dalam bidang Quran Sunnah ni, dia bila pandang, dia mungkin dah jadi profesor dalam bidang dia. Tapi bila dia pandang bidang orang lain, dia rasa macam tak ada apa. Contoh, bila ada thesis-thesis master nak buat takhrij, kitab-kitab jawi, dia kata, takhrij ni senang. Kau buat tengok. Saya dulu sama juga. Bila saya bidang syariah, belajar dalam bidang hadis ni sekejap-sekejap, masa di UIA tu, belajarlah berapa bidang hadis. Lepas tu, bila nak buat thesis, saya pandang takhrij ni macam senang. Sampailah saya jumpa dengan tok guru saya. Nama dia, tok guru kami juga lah kan, Dr. Muhammad Abu Lais, profesor. Saya jumpa dia, saya kata saya nak minta pandangan untuk tajuk thesis. Saya bagi 2-3 tajuk kat dia untuk dia tengok. Dia kata, Rozaimi, macam inilah saya nak nasihat. Dia kata, you buat takhrij dulu. Sebab you bukan bidang hadis pada awal kan. Dia buat bidang takhrij. Saya masa tu saya kata, macam takhrij ni macam mudah. Dia kata, jangan. Dia kata, buat dulu. Saya nak, dia pesan dekat saya. Dia kata, saya nak awak ni boleh jadi orang yang nilai hadis sendiri. Tu baru muhadis. Sebenarnya bukanlah, jauh lah lagi. Kang kena balun pula saya, perasan jadi muhadis. Tapi dia sebut pesan kat saya macam tu. Dia kata, orang belajar hadis, paling tidak dia boleh nilai hadis sendiri. Saya tak nak orang belajar hadis, tetapi bila nukil hadis, hadis ni disahihkan oleh Al-Albani. Dia kata, yang ni semua orang boleh buat. Orang bukan bidang boleh buat. Dia kata, paling tidak you boleh buat. You buat, dia kata. Saya pun dengar cakap Syekh lah, masa tu mungkin dia nampak apa yang saya tak nampak. Jadi bila saya buat takhrij, saya masa thesis master saya adalah berkaitan dengan penilaian hadis-hadis mursal dalam Musannah Abdul Razak, khas tumpuan dalam kitab zakat. Saya himpunkan semua hadis mursal, saya kaji balik, tengok sanad dia. Masa tu baru betul, baru saya nampak rupanya penilaian hadis ni bukan senang. Buka balik kitab-kitab, buka balik kitab-kitab mustalah, buka balik kitab ilal, baru banyak jugalah. Masa tu saya belajar balik, saya tengok balik, saya mulazamah syekh balik, baru kita tahu rupanya nak menjadi orang yang boleh menilai hadis ni perlukan kepada satu pengkhususan yang betul-betul boleh menjadikan dia ni menguasai bidang dia. Dan kita pun, Kuibs pun kalau boleh, sebab Kuibs ni dia IPTS yang ada sikit bebas lah. Kalau macam kerajaan ni dia agak ni sikit, dia agak rigid sikit sebab ada bajet kerajaan nak turun. Tapi kalau boleh lah, jadikan program Quran dan Sunnah ni betul-betul mencakupi semua bidang yang diperlukan. Contoh macam hadis, kita ada fiqh mutun, kita ada jarh ta'adil, kita ada at-takhrij wa dirasatul asanik, kita ada ilal hadis. Kemudian campurkan sekali dengan benda-benda yang bersifat contemporary, supaya dia asas pun dia belajar, dalam masa yang sama isu-isu semasa dalam bidang dia pun dia tahu. Macam Jordan umpamanya, saya sebut Jordan lah sebab saya belajar di sana. Kadang-kadang di Malaysia ni dia ada subjek yang kita panggil sebagai qadaya mu'asirah fi dirasati sunnah, kan? Ada satu subjek isu-isu semasa dalam pengajian sunnah. Kalau di Jordan dia pecahkan lagi. Isu-isu semasa tu terlalu luas. Dia pecahkan lagi. Al-ahadisu muntaqadah fi sahihin, satu subjek. Kemudian al-hadis wal madrasah aqliyah, satu subjek. Jadi dia pecah-pecahkan supaya setiap bidang tu kita fokus, supaya tak terlalu banyak belajar dalam 14 minggu. Sebab kita kan belajar satu semester 14 minggu. Jadi benda-benda ni bagi saya nampak macam akan jadi satu daya tarikan kepada orang luar dan datang sini. Dan menjadikan mentaliti pelajar kita pula. Jadi ada satu ni juga, masalah pelajar kita ni pula, bila belajar nak senang, itu susah juga. Sepatutnya kita belajar, kita kena latih pelajar kita supaya berani. Macam saya belajar masa master dulu kan, belajar dengan budak-budak Malaysia sebahagiannya. Bila Syekh Abu Lais ni, dia kalau masuk kelas dia, dia suruh orang baca kitab dia. Baca dia syarah. Kan? Jadi, bila masuk kelas dia, semua budak-budak ni, semua duduk belakang, tak nak baca. Sebab kalau baca, takut salah. Baca kitab Arab kan? Dia pula jenis grammar Nazi ni, dia nak salah nahu je dia sound terus antah syaitan, dia kata kan. Abu Lais kan, dia style gurau lah. Jadi nak kata, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni, orang-orang Melayu ni, takut tak kena tempat, takut malas pun ada juga kan. Jadi ini pun saya akui benda ni berlaku di UPSI pun sama. Sepatutnya bila masuk aja ke universiti, sepatutnya bahasa Arab dah settle. Tapi bila masuk, bahasa Arab pun tak lepas lagi. Letih lagi tu. Sepatutnya dah boleh baca kitab Arab dah. Sebab stam dah mumtaz dah. Bahasa Arab tu dah okey dah sepatutnya. Tapi tak okey lagi. Jadi kita sebenarnya bukan hanya di institusi saja yang bermasalah. Sebenarnya kita daripada sekolah lagi, pelajar-pelajar kita dah menghadapi masalah. Itu yang bila balik tu keluar, mengaji pun tak apa nak ni. Lepas tu, belajar di universiti pun kursus-kursus yang ada pun tidak membantu, tesis pun tak membantu, balik-balik mengajar masyarakat, masuk bab malhamah kubra kan, masuk bab hadis fitan malhamah kubra, dia terjemah kedai daging yang besar. Kan, bila hurai bab sirah, Nabi naik buruk, dia kata Nabi naik buruk kan, dia kata kitab cakap macam tu, padahal dia yang tidak ada tamakun di dalam bidang dia. Jadi ni yang menyedihkan sebenarnya, kita kena sama-sama ubah. Maksudnya kita yang ada dalam bidang Quran dan Sunnah ni, kita lebih tahu daripada orang lain. Kita lebih tahu dan kita kena pertahan bidang kita. Bolehlah nak campur sikit-sikit, tapi jangan sampai hilang kita punya identiti. Nak kata orang hadis pun bukan, nak kata orang IT pun bukan. Kan kadang-kadang digabung kan, IT dan hadis. Sebab nak bagi kelainan sikit, tapi nak dia terlalu mild, terlalu kata orang Kedah apa? Kata orang Utara, cerai sangat. Sampai nak kata bidang hadis pun bukan, nak kata bidang IT pun bukan. Duduklah dia dalam dua alam. Jadi saya tak mau begitu. Saya punya harapan adalah kita menghasilkan orang yang mutakhasis, orang yang betul-betul mendalami bidang tu. Dan kalau boleh lah, Guibs dah ada degree sunnah kan, kalau boleh perkenalkanlah ilmu ilal ni, kerana dekat universiti ni tak ada lagi ilmu ilal ni diajar. Kerana ilmu ilal ni lah kunci yang akan melahirkan tokoh-tokoh hadis yang besar-besar. Bukan kita nak jadikan dia tu pakar ilal sampai tengok sana boleh tahu. Paling tidak dia bila baca kitab ilal, dia faham. Dia faham ni maksud apa-apa yang dimaksudkan dengan luzumut tariq, apa yang dimaksudkan oleh Ibn Adi bila dia kata hadha tariq ashal alaih, baru dia faham. Oh, bila dia baca kitab ilal, sebab saya pun dulu macam tu, pergi Jordan dah ada master hadis lah, pergi Jordan bila belajar kitab ilal saya menung seorang, ni apa dia cakap ni. Bila belajar ilmu tu baru kita tahu, oh syekh ini maksud dia, ini maksud luzumut tariq, ini maksud Salakal sulukul jadah dan seumpamanya. Kerana ilmu ni, kita kurang pendedahan dekat negara kita. Perlu diperkenalkan balik, perlu pelajar-pelajar kita tekuni balik. Antaranya yang wajib belajar orang hadis, Syarah Ilal Tirmizi kena hadam lah. Kena hadam, paling tidak. Wallahu'alam.